إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس جمع جمعات يا إن شاء الله سمري رحمتي إلى الله سبحانه وتعالى sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat, kebaikan demi kebaikan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia bisa hidup di permukaan bumi ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, "Law fakaduha," sekiranya mereka luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka tidak akan mampu hidup di permukaan bumi ini. Yakini itu jemaah, bahwa ini adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita nikmatnya, yaitu untuk menghadiri salat Jumat. Oleh karena itu jemaah, manfaatkan betul kesempatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan mensyukuri nikmat tersebut semakin bertambah. Mungkin dari kecil hingga sekarang kita belum mengenal namanya salat. Namun tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu, mari kita lakukan terus komitmen di atasnya. Dasari salat Jumat kita dengan keikhlasan. Oleh karena itu, jika kita menghadiri salat Jumat, semakin bertambah ketaatan kita. Itu menunjukkan jamaah, ibadah Jumat yang kita lakukan, dasarnya, penggeraknya adalah karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun manakala salat Jumat tersebut tidak mendapatkan manfaat, tidak bertambah ibadah kita, tidak meningkat ibadah kita, mungkin kita jauh dari keikhlasan, jauh dari maksud. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyebutkan orang-orang yang termulia, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sebenarnya yang mulia? Apakah orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi? Atau orang-orang yang memiliki, orang-orang kaya yang memiliki sawah ladang yang luas? Ataukah mereka yang gagah? Ukurannya menjadi manusia yang termulia jemaah diukur dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapakah manusia yang termulia, Siapakah manusia yang paling afdal? Siapakah manusia yang paling mulia dari sahabat Abu Hurairah? Qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi akram? Qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi akram? Siapakah manusia yang paling mulia ya Rasulullah? Siapakah yang manusia yang paling afdal ya Rasulullah? Ya. Qala, maka Nabi menjawab, ya, akramu indallahi atqakun. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling afdal di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka para sahabat berkata, ya, laiza an hadza nas'aluk, bukan itu yang kami inginkan ya Rasulullah. Bukan itu yang kami inginkan ya Rasulullah. Bukan itu jawabannya yang kami inginkan ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, ya, fa akramun nas ya Yusuf ibnullah bin Nabiullah ibnu ya Khalilillah. Bahwa manusia yang mulia itu adalah Yusuf, Nabi Yusuf, sebab beliau adalah nabi. Bapaknya adalah nabi, kakeknya adalah nabi. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban sahabat jemaah? Kata sahabat, "Laiza an hadza nas'aluk." Bukan itu yang kami tanyakan ya Rasulullah. Sahabat ini ingin menginginkan jawaban yang lain. Iya. Yeah. Sebab begitu semangatnya mereka ingin menjadi manusia yang terbaik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yeah, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fi islami idza faqihu. Orang yang terbaik di antara kalian, orang di zaman jahiliyah, ya, dia baik dalam Islam. Kapan itu? Orang hidup di zaman jahiliyah, kemudian dia meluk agama Islam. Kapan dia menjadi terbaik? Idza faqihu, kata Nabi, jika dia paham tentang ilmu agama. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ukuran ya kemuliaan seseorang jamaah sejauh mana dia mampu memahami agama itu sendiri. Yaitu agama itu sendiri. Dan seseorang tidak mungkin mampu memahami agama, tidak mungkin mampu memahami agama melainkan dengan cara belajar, menghadiri majlis ilmu, menghadiri ta'lim. Sebab disitulah dia akan mendapatkan kepahaman ilmu agama. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu agama itu didapatkan dengan cara belajar. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, punara ki apahan ilmu agama, ya, rajin-rajin ki menghadiri dari majlis ilmu, menghadiri ta'lim, ceramah, supaya kita menjadi orang yang paham agama sehingga kita termasuk orang yang terbaik. Jamaah Jumat ini rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Ya. Manusia mulia secara mutlak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mulia secara mutlak. Beliau dikenal orang yang paling soleh. Bersamaan dengan itu jamaah, tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap diperintah untuk belajar. Tetap diperintah untuk berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ilmu ilai Muhammad. Ya. Ilmu ilai Muhammad. Ya. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah itu baru disusul perintah untuk beristighfar. Ya. Ini menunjukkan jamaah kedudukan ilmu luar biasa. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari jamaah, kalau kita ingin menjadi manusia yang terbaik, maka terus belajar. Ya, belajar dan belajar ilmu syar'i. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah cahaya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan menerangi hidup kita jamaah. Sebab kapan seseorang tidak memiliki cahaya, tatkala dia berjalan, dia tidak tahu arah. Dia sudah tersesat, namun merasa tidak tersesat. Iya. Dia sudah jatuh dari kesyirikan, namun merasa tidak jatuh kesyirikan. Sebab mereka tidak memahami ilmu agama. Namun tak kala mereka mengetahui mengilmu ilmu agama, sekecil apapun kesyirikan itu, maka dia akan mengetahuinya. Oleh karena itu, dua hal yang seseorang bisa terhindar dari kesyirikan, yang pertama berdoa, yang kedua dengan ilmu. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah cahaya yang diterunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan larung-larung yang ada di lampu jamaah. Iya, Nabi bilang orang bereng-bereng. Yang terbang di lampu itu, ya, mereka di mana pun ada cahaya, mereka itu berkumpul di situ. Tatkala ada cahaya, mereka berkumpul di situ. Tatkala cahaya itu dimatikan, mereka pindah cari cahaya yang lain. Dimatikan lagi, cari lagi cahaya yang lain. Sebab ilmu itulah cahaya. Ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Iya. Makhluk ini jemaah. Iya. Dicipta untuk di atas cahaya. Bagaimana lagi dengan kita jemaah? Yang butuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas bagi kita untuk berilmu. Untuk mempelajari ilmu. Tak kala lampu dimatikan, mereka pindah ke cahaya yang lainnya. Sampai-sampai mereka tetap berada di atas cahaya. Sampai berakhir masa hidupnya. Yeah. Dia akan tetap di atas cahaya sampai berakhir masa hidupnya. Demikianlah seharusnya kita jamaah. Jangan pernah mundur dari majlis ilmu. Ya, sampai datang malakul maut kepada kita. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seseorang ingin menjadi yang terbaik adalah yaitu dia berakhlak mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Inna ahsanan nasi ahsanu khuluqan. Ya, yang terbaik di antara kalian, yang paling baik akhlaknya. Ilmu harus ditopang dengan akhlak. Oleh karena itu berkata Syekh Profesor Doktor, ya, Sulaiman Ar-Ruhili, kata beliau, la takibus sa', la takibul haya, kata beliau, kamu tidak akan bahagia melainkan dengan akhlak yang mulia. Iya. Kamu tidak akan bahagia melainkan dengan akhlak yang mulia. Bahkan berkata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sudah dimaklumi, ya, ada dua orang yang sama-sama ilmunya tinggi. Sama-sama memiliki ilmu yang tinggi, jemaah. Memiliki ilmu yang tinggi, terdapat keistimewaan tersendiri. Namun kata beliau, yang satunya bagus akhlaknya. Maka kata beliau, ya, ini yang berilmu ini yang lebih bagus akhlaknya, maka ini lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah, ya, beliau dalam berdakwah, ya, seseorang mudah ikut kepadanya sebab akhlaknya bagus, ampe-ampe nama baji. Makanya Nabi suka orang. Iya. Yeah. Bahkan disebutkan dalam ayat, sekiranya engkau keras kepada mereka, mereka akan lari darimu. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak ini perkara yang penting jamaah. Sebab terkadang kita menyampaikan saja lemah lembut, belum tentu orang menerimanya, apalagi tidak dibarengi dengan akhlak. Iya. Yeah. Tidak dibarengi akhlak. Iya. Sebab demikianlah jemaah, Nabi diutus salah satunya adalah liutammima, iya, untuk menyempurnakan akhlak. Iya. Di antara tujuannya Nabi diutus di permukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlak kita. Oleh karena itu, suatu hari Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala beliau mengatakan, iya, tahun depan kita akan melakukan haji. Setelah itu dicatat. Yeah. Dicatat namanya. Setelah dicatat namanya, mereka berangkat. Jemaah Abdullah Umar mengatakan, ya, haji yang kita lakukan ini berkah. Berberkah. Setelah itu sampai di Mekah, kata beliau, siapa yang ingin oleh-oleh? Kata jemaahnya, tidak ada uang kami. Kata Abdullah Umar, bukan saya sudah katakan kepadamu bahwa haji kita ini berberkah? Iya. Yeah. Kemudian lanjut ke Madinah. Setelah kata beliau, Abdullah bin Mubarak, siapa lagi yang ingin oleh-oleh? Jamaahnya mengatakan, Ya, tidak ada uang kami. Ambil saja, bukankah? Ya, haji kita lakukan ini berberkah. Setelah itu pulang ke kampungnya. Setelah pulang, ya, dipanggil juru tulisnya. Siapa yang berangkat dulu haji? Setelah itu kembalikan uangnya. Kata Abdullah Mubarak, haji kalian dulu itu gratis. Kalau sekarang sudah diambil uangnya, tidak berangkatkan lagi haji. Lihat jamaah Abdullah Mubarak, dikenal beliau keilmuan yang tinggi. Digelar beliau yang mujahid. Dikenal beliau orang yang dermawan. Dalam masalah ilmu mungkin banyak saingannya. Kemudian satu hari, kata Abdullah Mubarak, mungkin beberapa hari, ya, apa saya akan safar ke Basra. Dia sampaikan di majlis lainnya, saya akan safar ke Basra. Ya. Kata jamaahnya, untuk apa Anda safar ya, Imam? Kata beliau, saya ingin mendatangi Ibnu Aun. Saya ingin belajar di sana. Ya, kata jamaahnya, bukankah tidak ada yang lebih berilmu daripada Anda di sana? Buat apa lagi Anda ke sana? Kata beliau, saya datang ke Basra bukan mencari ilmunya, tapi saya mau belajar adabnya. Saya mau belajar akhlaknya. Lihat jemaah, beliau sudah kenal akhlaknya, tapi kalau beliau merasa masih kurang belajar akhlak, tetap beliau belajar. Jemaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Abdullah Mubarak rahimahullah taala, ta'alamna ilma, ta'alamna adaba 30 amma. Saya belajar adab akhlak selama 30 tahun. Wa ta'alamna ilma 20 amma, dan saya belajar ilmu selama 20 tahun. Lihat jamaah, 30 tahun belajar masalah adab, belajar ampe-ampe. Iya, belajar adab. Apalagi dengan kita jamaah. Kenapa sekarang banyak orang baru-baru mau masuk talim, dia lihat kita, kita tidak sapa, akhirnya dia tidak jadi ikut talim. Coba kita perbaiki akhlak kepada dia, insyaallah dia akan ikut. Jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aquli qouli hadza wa astaghfirullahal ghafur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah Jumat, bapak-bapak dan kaum muslimin yang insyaallah semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang terbaik itu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari Al-Qur'an di sini jamaah, mempelajari tajwidnya, mempelajari hukum-hukumnya dan mengamalkannya. Kemudian dia mengajarkannya. Inilah manusia yang terbaik. Nabi tidak mengatakan sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling kaya. Iya, tapi justru mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Abu umuruna nabajiki amalana. Nabi SAW bersabda, iya, man tola umruhu wasuna amaluhu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya, baik amalannya. Sebab kenapa? Iya, menjadi manusia terbaik sebab dia akan melakukan berbaik kebaikan demi kebaikan, keutamaan demi keutamaan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, tatkala ada seorang sahabat yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang. Ya. Dibunuh oleh orang-orang kafir. Ya. Dibunuh oleh orang musyrik saat itu. Kemudian dia meninggal, dia syahid. Namun ada kisah yang menakjubkan di sini jamaah. Ternyata yang membunuh ini lebih dulu masuk surga. Ternyata yang membunuh ini lebih dulu masuk surga dibandingkan sahabat, ya, yang mati syahid. Apa rahasianya jamaah? Ternyata jamaah rahasianya diantaranya kala panjangnya umurnya. Setelah dia membunuh sahabat, waktu yang panjang bertambah umurnya, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam. Setelah itu dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Iya. Dia berjumpa dengan bulan, ya, Rajab, bulan waktu untuk menanam. Berjumpa dengan bulan Syaban untuk menyiram. Ya. Berjumpa dengan bulan Ramadan untuk mengumpul berbagai kebaikan. Sehingga dia mengalahkan sahabat ini tadi. Karena kenapa jamaah? Berbaik kebaikan demi kebaikan dia lakukan. Oleh karena itu jamaah, di bulan ini mari kita bersungguh-sungguh untuk melakukan berbaik kebaikan demi kebaikan. Berjihad belum tentu kita dapatkan jamaah. Tapi kalau kita panjang umur kita, labu murutta, diperbaiki amalatta, insyaallah luar biasa pahala kita. Apalagi kita berjumpa di bulan Ramadan, disitulah kita akan mengumpul amalan. Dan bulan Syaban adalah bulan untuk menanang, untuk alamu. Seseorang arai ya batara sementara dia tidak menanang. Jangankan menyirang untuk ya menanang saja tidak. Bulan Syaban adalah bulan untuk menyiram. Setelah itu di bulan Ramadan tidak kewalahan dia lagi karena sudah terbiasa, sudah menanang berbagai amalan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya untuk menjadi manusia yang termulia yang pertama adalah paham tentang ilmu agama. Yang kedua, memperbaiki akhlak kita. Yang ketiga adalah yaitu dengan cara yaitu dengan panjangnya umur kita. Yang selanjutnya adalah mempelajari Al-Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Sawa'atadilu sawa sufufakum. Luruskan dan rapatkan sufu. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.